Kita akan dapat memastikan kebenarannya. menyampaikan riwayat tersebut. Artinya apa? Kalau orang yang menyampaikan riwayat tersebut adalah orang yang terpercaya, maka kita pasti menerima dan meyakini kebenaran dari hadis ataupun berita khabar tersebut. Tetapi kalau orang yang menyampaikan, ya, orang yang menyampaikan berita tersebut tidak terpercaya, sering berdusta, sering berbohong dan lain sebagainya, ya, bagaimana kita bisa menerima dan bagaimana kita bisa menerima? Maka syarat hadis sahih itu adalah yang pertama, sanadnya tersambung. Artinya apa? Perawi mendengar dari gurunya. Karena sanad itu tidak lain melainkan guru, ya. Perawi mendengar dari gurunya, gurunya juga mendengar dari yang sebelumnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau terputus, ya, maka hadis tersebut dianggap sebagai hadis yang dhaif, artinya lemah dari sudut, tidak dapat memberikan kepastian, ya, atau setidaknya tidak dapat memberikan dhaif yang kuat akan kebenaran dari hadis tersebut. Maka syarat yang pertama adalah ishal sanadnya tersambung. Yang kedua, adalah perawi, bahwa perawi ini adalah orang yang adil. Adil di sini ya bukan hanya makna justice, ya, keadilan, tetapi ya di dalam ilmu hadis memiliki makna yaitu malakah, yaitu di mana seseorang memiliki sifat-sifat takwa, ya, dan sifat-sifat penjaga muruah. Muruah ini ya kaitannya dengan etika sosial, tata krama yang berlaku di dalam masyarakat itu juga harus dijaga. Seperti yang kita jelaskan, sesoleh apapun orang, ya, kalau dia menentang etika sosial yang berada di dalam masyarakat, kemudian dia ingin menyampaikan sesuatu, ya, maka orang kurang percaya, ya, karena dia dari sudut muruah sudah tersoleh. Nah, maka ada turawi, ya, keadilan daripada seorang turawi. Kemudian bob turawi, artinya apa? Ketakwaan orang itu belum dapat menjadi jaminan bahwa apa yang dia sampaikan itu benar. Kaitannya dengan konten daripada berita tersebut, dia harus betul-betul ingat. Nah, maka kalau ingatannya kurang, hafalannya kurang, walaupun dia sangat soleh, sangat bertakwa dan lain sebagainya, masih belum bisa diterima begitu saja. Artinya hadisnya adalah hadis yang dhaif sanadnya. Kemudian yang keempat, syaratnya apa? Adalah asyudud, artinya tidak ada tidak ada kelainan, ya, di dalam sanad ataupun di dalam matannya. Kelainan itu artinya apa? Ada lima orang meriwayatkan, ya, satu orang yang sangat terpercaya. Kemudian ada orang lain, satu orang, dia termasuk orang yang terpercaya juga, ya. Kemudian berita yang dia sampaikan atau hadis yang dia sampaikan itu kok nggak sama dengan yang disampaikan oleh yang lima orang ini. Nah, maka walaupun orang tersebut adalah orang yang dikoh terpercaya, ya, tetapi karena khobar hadis, ya, yang dia sampaikan itu bertentangan dengan khobar ataupun hadis lima orang ini, ya, maka kita akan lebih percaya kepada yang lima orang atau kepada orang yang lebih. Maka khobar orang yang satu orang ini dinamakan khobar syad. Kenapa dikatakan syad? Karena dia menyendiri, ya, beda sendiri. Maka di dalam sanad itu tidak boleh ada hal seperti itu, karena itu akan menjadikan status hadis, ya, ataupun sanad dari hadis tersebut menjadi baik. Kemudian yang kelima adalah intibar al-illah, artinya bahwa di dalam sanad tersebut atau di dalam matan hadis tersebut tidak ada illah. Ilah itu apa? Ilah itu adalah cacat yang tersembunyi yang menjadikan hadis itu menjadi toh. Baik, kita akan masuk pada pembahasan baru yaitu anwa'u al-hadits as-sahih. Ya. Macam-macam hadis sahih. Hadis sahih seperti yang didefinisikan tadi itu adalah hadis sahih di dzatihi. Ya. Itu adalah hadis sahih di dzatihi. Artinya dia tidak perlu kepada penyokong, ya, tidak perlu kepada riwayat-riwayat lain yang menguatkannya sehingga menjadi sahih. Ya. Kenapa? Karena dia sudah melengkapi syarat yang 5 tadi, sehingga dia sudah layak dikatakan menjadi hadis sahih. Nah, maka hadis sahih, ya, ini terbagi menjadi dua: sahihun li dzatihi wa sahihun li ghairihi. Ada sahih karena memang ya dirinya, karena memang hadis itu sudah melengkapi syarat-syarat hadis sahih. Maka dia dikatakan hadisun sahihun li dzatihi, karena bukan karena selainnya. Ya, artinya dia tidak ibarat apa? Ibarat orang sehat. Orang sehat dia berjalan sendiri sudah bisa. Tetapi kalau orang kurang sehat itu harus dituntun supaya dia bisa berjalan. Artinya apa? Dia bisa berjalan karena tuntunan orang lain. Artinya di sini yamshi li ghairihi. Nah, kalau ini yamshi li dzatihi. Ya, kalau dia. Nah, kemudian yang kedua adalah sahihun li ghairihi. Dia termasuk hadis sahih juga, tetapi sahihnya itu bukan karena dirinya. Artinya bukan karena dia telah melengkapi syarat yang 5 tadi. Ya. Ada yang kurang. Ya. Ada yang kurang. Nah, sehingga dia derajatnya cukup kepada hadis hasan. Dan ya, kalau di dalam apa penilaian akademik kita mengetahui ada excellent, ada istimewa, kemudian di bawahnya apa, ada very good, baik sekali, di bawahnya good, baik, best, kemudian setelahnya fail, artinya apa? Gak lulus, ya, fail. Ya. Nah, maka yang sahih lidatihi ini derajat yang excellent, ya, yang istimewa berada pada peringkat tertinggi. Nah, sahih lidatihi, ya, ini asalnya adalah apa? Jaydidan, very good, ya, atau good. Tetapi karena ada yang menguatkannya, sehingga dia dapat naik derajatnya menjadi sahih. Ya, nanti akan kita jelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Pertama, as-sahihu li dzatihi. Awalan as-sahihu li dzatihi wa huwa ma kana dhabtu rawihi tamman. Jadi, mari kita katakan bahwa syarat dari hadis sahih itu ada 5, ya. Pertama, sisal hasanah. Kemudian kedua, ada latu rawi. Ketiga, dhabtu rawi. Kemudian keempat, adamu sudus. Kemudian kelima, adamu al-illah. Selalu sekarang sudah kita bahas, sanadnya harus tersambung. Kedua, rawinya harus adil, yaitu orang yang benar-benar bertakwa, ya, kemudian menjaga ketika murah. Kemudian dokter rawi ini kaitannya dengan apa? Dengan dokter sodrin, ya, dokter sodrin, yaitu kaitannya dengan hafalan. Artinya dia betul-betul memiliki hafalan yang kuat. Ya, kemudian dhabtu kitabin. Kalau dia tidak memiliki hafalan yang kuat, maka dia harus menulis semua yang didengar, sehingga ketika menyampaikan riwayat tersebut, dia beriktimad pada kitabnya. Nah, syarat dikatakan dia dhabt itu adalah dia benar-benar memelihara kitabnya, ya, dari perubahan dan lain sebagainya. Nah, maka di dalam hadis sahih, ya, di dalam hadis sahih, dhabt rawinya ini dia harus tam, harus sempurna, ya, harus sempurna, ya, sempurna yaitu 100% atau 99.98, 99.98, 99.95 itu masih dikatakan sempurna, karena kesalahan sedikit-sedikit itu masih bisa dimaafkan. Baik. Perbedaan antara hadis hasar itu semua syarat-syarat ini ada juga. Jadi lima syarat ini ada 2, 3, 4, 5. Hanya saja bedanya adalah bahwa hadis sahih itu hasar, sementara hadis hasan itu ya khafif atau ghairu sempurna. Apa tidak sempurna bobotnya, hampalannya, ketinggiannya terhadap bukunya. Artinya apa? Dari mana kita tahu bahwa dia orang ini hafalannya sempurna atau tidak sempurna, kurang? Baik. Seperti yang kita jelaskan bahwa caranya adalah dengan kita membandingkan. Artinya misalnya apa? Perawi ini yang ingin kita tahu, yang kita ingin uji sejauh mana hafalannya, kita tanya dia meriwayatkan berapa hadis. Misalnya dia meriwayatkan 10 hadis. Artinya apa? Dia menghafal 10 hadis dari Rasulullah SAW. Dari mana kita dapat mengetahui bahwa 10 hadis ini betul-betul dihafal? Caranya adalah kita akan mengadakan perbandingan. Dengan apa? Dengan ya hadis-hadis orang-orang yang diriwayatkan, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang memang sudah diakui ya dan benar-benar terpercaya. Maka apabila yang 10 hadis ini tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ternyata sama, hafalannya sama, apa yang disampaikan itu sama seperti yang disampaikan oleh yang lain, maka kita dapat mengetahui bahwa hafalannya hafalannya sempurna. Tetapi jika salah satu benar 9 masih juga dikatakan tam, karena kesalahan sedikit itu tidak apa-apa. Ya, atau ya kesalahan misalnya kalau 90% nah maka sudah sebenarnya 90% maka turun sudah ke ya, ini sudah jaya jidan. Tapi jaya jidan ini masih dalam tahapan sahih. Ya, nah, kalau sudah 7 itu turun ke jaya jidan. Ya, jaya atau nilainya good. Salah tidak, benar tujuh, maka nilainya good atau baik, ya, dalam bahasa Arabnya jayyid dalam hadis hasan, ya, dan derajatnya tujuh. Nah, maka yang membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan adalah sumbernya. Ya, yang lain semua ada. Isol sana ada terawih wajib ada usulus wajib ada. Dan ada illah juga wajib ada. Ya. Sebab itu di sini kita katakan hadis yang sahih kita ini adalah maka nabu'u rawihi taman, yaitu hadis yang bobot hafalan ya, yang kita kembalikan kepada waktu sadri itu sempurna. Ya. Wa huwal muradu bima sabaqa min ta'rifil hadis sahih, wasada isnaduhu ya biriwayatil adli rabiti adli dan wala mana diriwayatkan oleh orang-orang yang adil rabit dan tidak ada syuruz, tidak ada illah. Baik, contoh dari hadis-hadis sahih yang dilihat ini, hadis-hadis yang sahih dilihat ini itu ma akhrajahu asy-syaikhani min tariqi Abi Amir al-Aqdi, itu hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan. Asy-Syaikhan siapa mereka? Yani Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita belum yang muttafaq alaihi. Muttafaq alaihi ini yang disepakati, hadis yang disepakati dan istilah muttafaq alaihi disepakati ini adalah yang dimaksud adalah bukan disepakati oleh semua ulama, tetapi disepakati oleh dua orang ulama. Itu apa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana dengan kesepakatan ulama lain? Kalau sudah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, kesepakatan ulama lain itu akan mengikut. Tapi istilah muttafaq alaihi itu adalah muttafaq alaihi asy-syaikhan yang disepakati oleh dua imam tersebut. Ya. Contohnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur siapa? Abu Amir Al-Aqdi. Qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal. meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sittuna syu'batan. Ya, bahwa iman itu ada berapa? Ya, beberapa 60 sekian syu'bah bagian. Ya, itu ya, dari 1 sampai 3 dan seterusnya. Ya, ada di dalam riwayat lain ada terus. Ya. Wal haya syu'batun minal iman dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih dan berada pada derajat tertinggi yaitu hadis yang muttafaq alaih. Ya. Contohnya, kemudian as-sahih bi ghairihi. Hadis sahih yang kedua adalah as-sahihu li ghairihi. Ya. Yang sahih karena selainnya. Dia dikatakan sahih bukan karena dirinya melengkapi syarat, tapi karena dia dilengkapi oleh selainnya. Wa huwa ma khaffa dhabtu rawihi al-adl. Apa? Yang dhabt rawinya yang adil. Artinya pertama adalah orang ini dia benar-benar adil. Artinya apa? Orang yang saleh bertakwa, menjaga akhlak. Kemudian hafalannya itu agak kurang sedikit. Walakinnahu jaa, artinya apa? Orang ini hadisnya akan menjadi hadis yang hasan. Ya, kenapa? Karena apalanya turun derajatnya. Walakinnahu jaa min tariqin apa? Tetapi ada jalur lain. Artinya hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh orang tersebut. Ya. Misalnya saya meriwayatkan hadis. Saya orang yang adil, tetapi hafalan kurang. Secara otomatis karena ada kekurangan pada hafalan, ya, maka akan mengikut juga kepercayaan. Itu pun akan berkurang. Artinya kepastian itu pun akan berkurang. Tetapi ketika ada orang lain selain saya juga meriwayatkan hal yang sama, oh, berarti riwayat saya dikuatkan oleh apa yang saya sampaikan dikuatkan oleh orang lain. Sehingga keraguan ya, yang ada pada diri saya atau keraguan orang terhadap diri saya ya, itu dapat hilang oleh riwayat orang lain, oleh pembenaran orang lain, oleh saksi ya. Baik itu orang tersebut sederajat dengan saya, artinya apa? Dia juga hadisnya sebenarnya hasan, dia juga apa? Lebih sama ya. Dia juga hafalannya kurang, bobotnya kurang. Au aqwa minhu. Atau lebih kuat. Ya, jadi apa? yang menyokongnya, yang menguatkannya ini lebih tinggi derajatnya. Ya, sawa'un kana mutabi'an au syahidan. Baik orang ini statusnya sebagai mutabi' atau sebagai syahid. Perbedaan antara mutabi' dan syahid sebenarnya nanti di belakang itu akan kita jelaskan. Ya. Kalau mutabi' itu ya, ada sebuah hadis, misalnya diriwayatkan melalui sahabat siapa? Abu Hurairah. Ya. Dia dari Ibnu Sirin. Ya. Ya. Kemudian dari Ayub. Baik. Ayub adalah perawi hadis. Ya. Dia meriwayatkan dari siapa? Dari Ibnu Sirin. Ya. Kemudian selain Ayub, ya, ada orang lain yang meriwayatkan juga dari Ibnu Sirin. Nah, maka orang ini pula ini dinamakan sebagai mutabi. Ya, mutabi itu yang menyertai, ya, yang menyertai orang ini. Artinya apa? Dia tidak sendirian meriwayatkan dari Ibnu Sirin. Ya. Atau ada orang lain juga ini namanya mutaba'ah tamah, sempurna. Dia menyertai secara sempurna. Kenapa? Karena dia mengambil dari budaya sempurna. Jadi mengiringi, ya, selalu bersamanya. Nah, tapi kalau ada orang lain meriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, misalnya Jubair misalnya. Nah, kita jadi Jubair ini ada pulang. Maka pulang ini juga didekatkan sebagai mutabik juga, menyertai juga, tetapi mutabak ba'idah namanya, ya, ba'idah. Nah, karena bertemunya bukan pada guru, tapi pada di atas dari guru. Nah, kalau syahid itu hadisnya sama, tetapi diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda, misalnya Amr bin As, ya, atau Ibnu Umar, ya. Nah, maka hadisnya sama, tapi sahabatnya berbeda. Nah, maka hadis yang diriwayatkan oleh Amr ini adalah sebagai syahid, sebagai hadis Abu Hurairah. Nanti kita akan jelaskan secara rinci di dalam pembahasan mutaba'ah dan syawahid. Maka apa? Karena misalnya, ya, tadi saya status saya hanya jajib, tetapi ada orang yang menyertai saya walaupun statusnya sama dengan saya, tetapi setidaknya itu akan semakin menguatkan, ya, akan menguatkan, ya. Maka fayartaqi bidzalika ila rutbatish sahihi bi ghairihi, maka dengan demikian hadisnya akan terangkat menjadi sahih. Tetapi sahihnya bukan karena dirinya, tapi karena lainnya. Anna hadal hadis asluhu hadis hasan li dzatihi. Artinya hadis yang sahih li ghairihi ini asalnya adalah hadis yang hasan li dzatihi. Ya, hadis yang hasan li dzatihi. Summa irtaqa bit taqwiyah. Kemudian statusnya naik. Dengan adanya mutaba'ah dan syawahid ini menjadi sahih li ghairi. Ya. Wa qad mathala lahu al-Hafiz Ibnu Shalah fi muqaddimatihi, dan contoh yang diberikan oleh Ibnu Shalah di dalam muqaddimahnya, yaitu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Qala Imam At-Tirmizi mengatakan haddatsana Quraib. Qala haddathana 'Abdah bin Sulaiman 'an Muhammad ibn Amr 'an Abi Salamah 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashuqqa 'ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salatin. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari gurunya Quraib, dari gurunya Abdah bin Sulaiman, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa." Kalau seandainya aku tidak memberatkan ada umat, tidak memberatkan umat, la amartuhum bis siwak inda kulli shalah, maka saya akan perintahkan, ya, apa, saya akan wajibkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Qala al-Hafiz Ibnu Shalah fa Muhammad bin Amr bin Al-Qamah. Muhammad bin Amr, maksudnya Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, min al-mashhurin bis-sidq was-siyamah. Dia adalah orang yang masyhur dengan kejujurannya, dan dari sudut akhlak agama dia terjaga. Artinya apa? Dari sudut adalah, ya, ketakwaan dan doa itu terjamin. Lakinnahu lam yakun min ahli itqan. Hanya saja dia tidak sampai kepada derajat orang yang mutqin. Ya, sampai kepada derajat orang yang mutqin, artinya hafalannya sempurna. Hatta dha'afahu ba'dhum min jihati su'i hifdhi. Nah, karena dia tidak sampai kepada derajat yang sempurna mutqin, sehingga sebagian ulama itu mengatakannya dhaif, artinya dia tidak disepakati orang yang hadisnya sahih. Wawadzakahu ba'duhum li sudukihi wa jalalatihi. Tapi sebagian ulama karena melihat kepada kejujurannya, melihat kepada ketakwaannya, itu mengatakan bahwa Muhammad ibn Amr ini adalah orang yang sahih. Maka di sini kita melihat ada dua pendapat tentang Muhammad ibn Amr. Ada yang mengatakan dia sahih, ada yang mengatakan dia baik. Nah, biasanya hadis yang seperti ini, perawi yang seperti ini, itu hadisnya dihukum sebagai hadis yang hasan. Hanya tidak dipastikan dia dhaif. Kenapa ya? Karena untuk meloncat dari sikok kepada dhaif itu agak jauh. Ya. Maka di dalamnya yang pertengahan. Ya, walaupun secara perincian tidak akan ada penjelasannya. Fahadithuhu min hadhil jihati hasanun. Maka hadisnya dari jalur ini, ya, dari jalur siapa? Muhammad ibn Amr ibn Al-Qamah ini adalah hadis yang hasan. Falamma dhamma ila dhalika kaunuhu ruwiya min awjuhil ukhra. Tetapi karena hadis ini diriwayatkan dari jalur yang berbeda, jadi bukan hanya diriwayatkan dari Muhammad ini, Amr ini, Al-Qamah saja, tapi ada jalur lain juga. Ya, artinya bukan hanya seorang saja yang meriwayatkan, tapi ada orang lain. Nah, maka kalau seandainya Muhammad ibn Amr saja yang meriwayatkannya, maka kita tidak akan dapat meyakini. Ya, artinya keraguan kita itu akan ada. Kenapa? Dia kurang apa? Bisa jadi dia salah di dalam riwayat ini. Ya, tetapi ketika ada orang lain meriwayatkan hadis yang sama, berarti kekhawatiran kita akan kesalahannya di dalam hadis ini akan hilang. Kenapa? Karena ada yang menguatkan. Ya. Contohkan tadi, saya dari sunnah bahkan agak lemah, sempurna. Ketika saya menyampaikan hadis, maka orang pun akan ini hafalannya kurang sempurna. Walaupun keraguan tersebut tipis, ya, tetapi sudah statusnya sudah turun. Tetapi ada orang lain yang meriwayatkan. Kok riwayatnya sama? Nah, berarti kekhawatiran orang dari kekurangan yang ada pada saya itu akan hilang oleh orang lain tersebut. Zala bidzalika ma kunna nakhshahu alaihi min jihati su'i hifdhihi. Maka apa yang kita khawatirkan dari Muhammad ibn Amr yang disebabkan oleh su'i hifdhihi, mungkin hafalannya yang kurang sempurna, wan jabara bidzalika an-nafsu yasir, ya, maka dapat disempurnakan kekurangan yang sempurna. Shahha hadzal isnad wa tahaqqaqa bi darajati sahih bi darajati sahih, maka isnadnya menjadi sahih, ya, dan derajatnya naik menjadi derajat kita lihat coba di sini secara praktiknya. Pertama tadi kita katakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Untuk terangkat kepada hadis hasan, ya, enggak bisa. Dia hanya bisa terangkat kepada hadis dhaif. Ya, bisa hanya terangkat kepada hadis ini perceraian sedikit saja, ya, perceraian sedikit saja sudah itu ceraiannya tidak diterima. Ini apa? Ada indikasi, ya, belum terbukti saja dia berbohong dalam hadis Rasulullah, ya, tapi ada indikasi. Indikasi itu dari mana? Dari komunikasi sehari-hari itu kok dia pernah berbohong, ya, atau sering berbohong di dalam hadisah yaumiyahnya. Walaupun memang tidak pernah menunjukkan dia berbohong dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berbohong ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar di dalam riwayat ini. Ya, karena satu sekali bohong sudah berapa ribu dia hafal hadis, ya, semuanya akan ditolak. Maka ada kontrol ini, namun kita tidak boleh turun sedikit adalah dokter rawi. Baik. Kita lihat tadi kita katakan bahwa hadis Daulat Syukho itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu siapa? Kurey ini dari Imam Ali bin Amr yang bersama dari Abu Hurairah. Kalau kita sebut dengan nama lain, dengan nama aslinya, mungkin orang nggak kenal. di sini dengan ditarif itu tidak apa-apa. Ya, kemudian dari al-arad itu siapa? Abu Zinad. Abu Zinad. Ya. Kemudian dari Abu Zinad siapa? Ya, ya semuanya semua orang itu diwajibkan dari jalur ini. Baik. Berarti selain Muhammad bin Amr yang satu kobakoh yang satu lepoh itu ada Abu Zinad. Dia berwajibkan bukan dari Abu Salam, tapi dari Al-Arab. Nah, jadi hadis laula asyqa ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah ada orang yang mendengar selain Abu Salam siapa? Ini statusnya apa? Siko. Abu Zinad. Siko. Artinya apa? Dari jalur ini, hadis ini sahih bidati. Dari jalur siapa? Dari jalur Abu Zinad. Ya, dari jalur ini, hadis ini sahih 100%. Ya. Baik. Dari jalur ini dia hasanah bidati. Baik. Setelah kita gabungkan antara ini dan ini, maka ini pun akan terangkat statusnya menjadi sahih. Dari jalur siapa? Dari jalur Ubaidillah Ibni Umar. Dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah. Nah, berarti selain Al-Aras Abu Salam, ada orang lain juga yang mendengar dari siapa? Dari Abu Hurairah. Siapa dia? Sa'id. Sa'id Al-Maqburi. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq An-Sa'id Al-Maqburi itu dengan sanad yang kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan An-Nasa'i juga di dalam Sunan Kubra dari Ibnu Syihab An Humayd bin Abdurrahman An Abi Hurairah. Nah, berarti di sini ada 4 orang yang sudah mendengar dari Abu Hurairah. Yang pertama tadi Abu Salamah Al-A'raj, Sa'id Al-Maqburi, Humayd bin Abdurrahman. Kemudian Imam Ahmad dan An-Nasa'i juga dan Ad-Darimi itu meriwayatkannya dari siapa? Dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi An Atha Al-Madani Maula Ummi Sabiyah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di sini Sa'id Al-Maqburi ini dua kali mendengar. Pertama langsung kepada Abu Hurairah. Kedua melalui perantara Atha Al-Madani. Ya. Baik. Berarti sudah 5 orang yang mendengar dari Abu Hurairah. An syaikhi syaikhihi wa huwa Abu Hurairah. Siapa yang mengutabah mereka? Siapa yang mengiringi Muhammad bin Amr? Siapa? Abu Zinad, Ubaidullah bin Umar, Az-Zuhri, Sa'id al-Maqburi, kama tabayyana fi at-tahrif. Artinya dia bukan membawa riwayat ini sendirian, tetapi banyak orang yang meriwayatkan hadis, sehingga kekhawatiran kita akan kurangnya hafalannya ini akan hilang karena banyaknya orang yang meriwayatkan. Bahadal hadis bin nawawi dawudi bin qaidil bukhari wa muslim sahih tidak. Hadis ini kalau kita lihat dari jalur Imam Bukhari dan Muslim sudah kita pastikan hadisnya sahih tidak. Tetapi wa bin nawawi ila tariqi Muhammad bin Amir bin Al-Qamah kepada jalur Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, maka hadisnya hasan lidatihi wa taqa ila sahih lidatihi, dan derajatnya naik kepada sahih lidatihi bi wujudil mutaba'at, karena ada yang memutaba'ahnya. Nah, di sini gambarnya jelas hadis laula asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salati. Kita lihat siapa perawi utamanya di sini yang dijadikan sebagai madarul Islam, tempat bertemunya semua Dari Abu Hurairah ini berapa orang yang mendengar? Ada 5 orang. Abu Salamah, Al-A'raj, Sa'id bin Abi. Kemudian pada generasi tabi'in ada berapa di sini? Ada 5 orang juga. Muhammad bin Amr, kemudian Ibnu Sina, Ishaq bin Umar, Zuhri, kemudian Sa'id al-Makbah. Semua ini Abu Zinad, Ibnu Ishaq, Ubaidullah bin Umar, Zuhri dan Sa'id al-Makbah ini dinamakan sebagai mujtahid. Pengiring bagi siapa? Muhammad bin Amrin, ya, sebagai peneman. Ya. Nah, maka Muhammad, hadis Muhammad bin Amr ini adalah hadis lidah hasanun lidahi yartati ila sahih li ghairihi bil mutaba'ah. Ya. Wadih sudah? Yang tadhibu min hadzal mithal anna lil hadis itu qad kana ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dari contoh ini kita bisa melihat bahwa hadis ini memiliki jalur yang banyak menuju Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa dzalika qala al-Imam at-Tirmidzi innama shahha hadis Abi Hurairah li annahu qad ruwiya min ghairi wajhi. Jadi hadis Abu Hurairah yang artinya melalui Muhammad bin Amr ini sahih. Kenapa? Karena dia telah diriwayatkan dari banyak jalur. Contoh yang harus kita lakukan ketika kita membaca hadis. Gak cukup, bu, ini hadisnya hasan. Kenapa? Ada ilahnya di sini siapa? Muhammad bin Amr bin Al-Qamah. Orang ini bukan tapi ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Apa berarti hadisnya hasan? Berarti hadis ini statusnya hasan. Gak bisa seperti itu. Harus kita cari dulu. Ada enggak selain Muhammad bin Amr ini yang meriwayatkan? Baru kita akan dapat mengambil kesimpulan akhir bahwa hadis ini sahih atau tidak sahih. Ya. Jadi tidak boleh kita menghukum, ya, hadis itu, ya, mengatakan sahih atau tidak sahih kecuali setelah mengumpulkan semua jalurnya, semua turunnya, semua sanadnya. Baik, hukumul amali bisahih. Apa hukum mengamalkan hadis sahih? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, innal ulama'a muttafiqun 'ala wujubil 'amal kulli ma shahha min al-hadith wa lam yukhrijhu asy-syaitan. Para ulama sepakat, ya, bahwa mengamalkan hadis yang sahih adalah wajib, ya, wajibnya mengamalkan semua hadis yang sahih walau lam yukhrijhu asy-syaitan, walaupun hadis yang sahih tersebut tidak diriwayatkan oleh selama ulama mengatakan hadis ini sahih, maka hukumnya wajib diamalkan. Artinya apa? Tidak boleh kita tolak. Ya, karena menolak, ya, hadis yang sahih artinya kita menolak Rasulullah SAW. Kecuali ada perincian yang kita jelaskan kemarin, ada hadis-hadis yang tidak diamalkan. Seperti apa? Hadis yang mansukh, ya, atau yang tawakuf. Kita amalkan, yaitu apa yang mukhtalaf, ya, yang masih belum dapat kita tentukan mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Maka ini pembagian hadis sahih, ya, sahih kombinasi sahih. Jadi kemudian hukum mengamalkan hadis sahih. Hadis sahih kedua-duanya itu hukum mengamalkannya wajib. Hadis sahih yang tidak di atau sahih di dirba ini. Sudah? Baik. Kemudian bait yang kelima, Imam Al-Baiquni mengatakan wal hasanu al-ma'ruf turuqan wa badat rijaluhu la kas-sahih asy-syahra. Wal hasanu al-ma'ruf turuqan wa badat rijaluhu la kas-sahih asy-syahra. Hasan itu adalah al-ma'ruf yang sudah dikenal, turqan, turunnya, jalurnya, sanadnya. Ya. Wa ghadat rijaluhu la kasahih isyhar. Dan rijal-rijalnya masyhur, tetapi tidak sampai kepada derajat kemasyhuran hadis yang sahih. عرف الناظم الحديث الحسن في قوله والحسن هو الحديث المعروف طرقا. Hadis yang hasan adalah hadis yang ma'ruf, Duhon. Tempat di sini adalah makhraj. Tempat itu artinya apa? Tempat keluar. Tempat keluar. Siapa tempat keluar hadis itu? Tempat keluar hadis itu adalah para perawi. Karena hadis ini ya dapat kita ketahui melalui perawi ini. Artinya seakan-akan dia keluar dari mereka. Ini ibarat pipa. Pipa air, dan air itu tidak akan keluar kecuali melalui pipa ini. Maka pipa ini adalah sanad. Ya, sanad. Kalau terputus sanadnya, ya maka kepastiannya tidak dapat sampai kepada kita. Seperti air itu kalau terputus ya berarti airnya akan keluar. Maka al-makhraj di sini adalah bi fathhi ra ar-ruwat alladziina jaa'a 'anhumul hadis, yaitu para perawi yang hadis itu datang melalui mereka. Jadi al-ma'ruf di sini yang dimaksud adalah para perawi itu adalah para perawi yang dikenal. Ya, bukan majhul. Wa ghadat ay sura rijal ay rijal isnari dan para rijalnya, para perawinya, ya, itu masyhur di dalam apa? Di dalam adalah dan babat. Ya, sudah dikenal dari sebut adalah dan babat. Tetapi apa? Walakin la kasahih ishtahar. Tetapi apa? Kemasyhurannya tidak sampai derajat kemasyhuran para perawi hadis yang sahih. Ailakin ishtiharu, walakin ishtihar rijalin hasan. Ishtiharan, kemasyhuran perawi hadis yang hasan la kashtihari rijalis sahih, tidak sama seperti keishtiharan, kemasyhuran perawi hadis yang sahih. Apa sebabnya? Wadhalika li'annahum lam yasilu fil hifzi wal itqani ila rutbati ruwatis sahih. Karena perawi ya, hadis hasan ini hafalan mereka dan kemungkinan mereka tidak sampai kepada derajat perawi hadis yang sahih. Ya. Contohnya orang, ada orang yang menghafal Al-Quran sampai derajat mufti atau perlombaan juara satu di bawahnya. Kenapa? Karena memang enggak ada kesalahan sama sekali. Atau kalaupun ada kesalahan yang sangat sederhana sekali. Kemudian ada yang juara dua, berarti kan derajatnya sudah turun dari yang pertama dari sebut. Ini takrif yang definisi yang diberikan oleh Al-Baiquni. Ya, walaupun definisi ini adalah bukan definisi yang populer. Ya. Baik. Nah, ada beberapa takrifat definisi ulama ya, tentang hadis hasan ini yang melihat kepada sudut pandang mereka yang berbeda. Jadi mereka juga mendefinisikan dengan definisi yang berbeda. Misalnya ini Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Dia mengatakan apa? Ma'urifa makhraju. Ini senada. Ma'urifa makhraju. Tadi terbaik ini mengatakan apa? Al-ma'rufu turqan. Turqan itu makhraj, berarti sama. Ya. Maknanya sama, walaupun redaksinya berbeda. Ma'urifa makhraju. Artinya apa? Para perawinya itu sudah ma'ruf. Washtuhiru rijaluhu. Nah, berarti sama juga. Ya, sama juga dengan Baikuni, itu apa? Para perawinya masyhur. Wa alaihi madaru aktsaril hadis. Ini tambahan apa? Dia menyifati bahwa hadis hasan ini adalah kebanyakan hadis itu adalah hadis hasan. Ya. Wa huwa alladhi yaqra'uhu aktsarul ulama. Dan hadis ini adalah hadis yang diterima oleh kebanyakan ulama, wa yasta'miluhu al-fuqaha, dan digunakan diaturkan oleh para ulama fikih. Ya, maka di sini di dalam definisinya dia menggunakan banyak rosem, ya, banyak apa? Tetapi inti dengan apa yang didefinisikan oleh Al-Baiquni itu hampir sama. Ya, hanya ada beberapa tambahan sifat. Kemudian wa'arrafahu al-imam al-Tirmidhi fil 'ilam as-saghir al-mulhaq fi akhir jami'ihi biqawlihi kullu hadithin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuta'a bil kadhib wa la yakunu shadan wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dhalika fa huwa 'indana hasan. Definisi Imam Tirmizi ini agak berbeda sedikit. Kullu hadisin yurwa, semua hadis yang diriwayatkan, la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadzib, dan di dalam sanadnya tidak ada orang yang di yang tersangka sebagai orang yang tersangka dengan tuduhan berdusta. Ya, tidak ada orang yang tersangka. Ya, kenapa? Karena tersangka ini tidak mungkin hadisnya sahih. Ya, pasti hadisnya dhaif, dhaif jiddan. Dhaif jiddan ini enggak mungkin naik derajatnya menjadi hasan sendiri. Ya. Wala yakunu syadzan. Kemudian hadis ini bukan hadis yang syadz, karena kalau syadz ya pasti dia dhaif. Yurwa min ghairi wajhin, artinya apa? Hadis ini diriwayatkan bukan dari jalur orang yang terindikasi berdusta, tersangka berdusta, dan juga bukan dari jalur yang syadz, ya, yang berlainan. Nah, kemudian apa? Yurwa min ghairi wajhin. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan bukan hanya dari satu jalur saja. Artinya apa? Ada sanad lain yang menguatkannya. Fahuwa indana hasan, maka hadis yang sifatnya seperti ini itu bagi kami adalah hadis yang hasan. Qala al-Hafidz Ibnu Shalah fi muqaddimatihi wa ka'anna at-Tirmidzi dzakara ahada naw'il hasan wa dzakara al-Khattabi an-naw'al akhar. Apa yang kita pahami dari kedua definisi? Apa perbedaan antara definisi Al-Khattabi dengan definisi Imam Tirmizi? Kalau Imam Tirmizi di sini mengisyaratkan kepada hadis hasan li ghairihi. Ya, mengisyaratkan kepada hadis hasan li ghairihi. Oleh sebab itu dalam poinnya, dalam batasan tarikhnya tadi disebutkan apa? Wa yurwa min ghairi wajhin. Ya, karena definisi ini adalah kesyarat, itu sama seperti syarat. Syaratnya diriwayatkan dari banyak jalur. Ini ada pada syarat hadis hasan di ghairihi. Ya. Jadi sementara Imam Al-Khattabi dan Tirmidzi itu disyaratkan kepada hadis hasan di dzatihi. Ya, hadis hasan ya dzatihi. Oleh sebab itu Imam Ibnu Shalah mengatakan wa kana Tirmidzi dzakara ahada naw'il hasan wa dzakara Al-Khattabi an-naw'a al-akhar. Jadi seakan-akan Imam Tirmidzi dengan takrifnya ini mengisyaratkan kepada salah satu bentuk dari hadis hasan. Ya, karena hadis hasan ini mempunyai dua bentuk, dua macam, yaitu hasan dzatihi dan hasan ghairihi. Artinya apa? Tirmidzi dengan definisi mengisyaratkan kepada hadis hasan li ghairihi, sementara Al-Khattabi mengisyaratkan kepada hadis yang hasan dzatihi. Muhtasaran kullu wahidin minhuma ala ra'yin annahu la yushkilau annahu ghafala 'anil ba'dhi aw dahana. Ya, wallahu a'lam. Jadi kedua-duanya ini apa namanya? Mendefinisikan hanya satu bentuk, satu macam dari hadis hasan saja. Ya. Mungkin karena memang yang satu itu tidak ada muskilah di dalam memasukkannya, artinya kedua-duanya masuk di dalam hadis hasan, atau karena Allah melarang seperti Allah, atau mungkin dia tidak lalai dari melihat jenis yang pertama yang lain, ya, sehingga dia tidak memasukkan di dalam definisi tersebut. Seharusnya definisi ini kan harus jamin dan manin, ya, artinya semua jenis hadis hasan itu harus masuk. Nah, tapi di dalam definisi yang dua definisi tadi ada hadis hasan yang tidak masuk. Oleh sebab itu Imam At-Tirmidzi Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ai anna At-Tirmidzi asyara bi ta'rifihi ila al-hasan li ghairihi wal khatib ila al-hasan li dhatihi. Itu juz al-khatib juga. Ya, juz al-khatib. Kita akan lama. Wa amma al-Hafidz Ibnu Hajar faqad 'arrafahu bi ta'rifin akhar. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau memberikan definisi yang berbeda. Nah, ini makanya saya katakan di awal ini sudah masuk di dalam khilafiyah. Jadi syarah ini mustawa ketiga. dalam mustawa awal itu ya, sebut dengan takfirat yang apa masyarakat. Karena memang sasaran dari Manzumah Baitunya ini adalah pengenalan awal, pengenalan tentang nama-nama yang dikisi ataupun penjabaran tentang ini itu ya sudah pada level selanjutnya sebenarnya. Baik. Wa amma al-hafidh ibn Hajar, adapun al-hafidh ibn Hajar itu beliau memberikan definisinya berbeda. Wa muqtada kalamihi fi dhalika anna al-hasan huwa mattasala ihsanan. Pertama, hadis yang hasan adalah sanadnya tersambung. Kemudian apa? Binak lil adil. Kemudian apa? Perawinya juga adil. Alladhi khaffa dhabtuhu. Tapi apa? Perawi yang adil ini dhabtnya khafif. Artinya tidak sempurna. An mislihi ila muntahahu. Artinya apa? Dari orang yang sama juga. Artinya apa? Tidak boleh lebih rendah. Ya, yang serupa juga. Setidaknya serupa. Artinya apa? Khafif an khafiful khafiful dhabt. Tapi kalau sudah sayyidul dhabt, berarti sudah turun. Ya, an mislihi artinya sederajat. Ya, tidak boleh lebih rendah. Artinya yang paling kurang dalam hadis hasan ini adalah di dalam riwayatnya itu, di dalam sanadnya ada orang yang ila muntaha sampai terakhir. Artinya apa? Sampai dari awal sampai akhir enggak boleh ada kurang dari khatibul qabr. Min ghairi syurutin wa la illah. Tanpa ada syurut, tanpa ada syarat dan tanpa ada illah. Berarti syaratnya dengan hadis sahih itu hampir sama. Bedanya seperti yang tadi kita katakan itu pada rawi saja. Qultu ولعل هذا الذي ذكره الحافظ هو الذي استقر عليه تعريف الحديث الحسن لذلك. Sebenarnya definisi yang diberikan oleh Al-Fatih bin Hajar inilah definisi yang sudah laku, ya, karena marhalah istiqrar hadis itu sudah pada oleh Ibnu Hajar, ya, karena ada marhalah qabla istiqrar, ya, kemudian marhalat istiqrar yang dimulai oleh Al-Hafidh Ibnu Shalah. Ya, marhalat qabla istiqrar itu dimulai sebelum Ibnu Shalah. Artinya masih belum ada kesepakatan final tentang hadis definisi. Kemudian Ibnu Shalah itu adalah marhalat istiqrar yang pertama. Kemudian marhalat tamam istiqrar itu pada ومما سبق يتبين لنا أنه يشترط في الحديث الحسن ما يشترط في الصحيح إلا في شرط الضبط. Maka dari definisi di atas kita dapat mengetahui bahwa syarat-syarat hadis hasan, ya, sama dengan syarat hadis-hadis sahih, ya, kecuali perbedaannya pada dhabt saja. Aitukah dalam filsafah taman di mana dobat perawi hadis sahih itu sempurna, wafil hasan wairah tapi pada hadis hasan itu tidak sempurna. Aik akhafu min dobatis sahih atau lebih ringan atau lebih rendah dari dobat perawi yang diberikan hadis. Wayuqalu fi rawi. Baik, dari mana kita mengetahui? Kalau kita kan tidak dapat menghukum secara aktual. Kenapa? Karena kita tidak muayyas, tidak hidup di zaman para perawi yang kita hukum ini. Berarti bagaimana kita menghukum orang ini hadisnya hasan atau tidak? Ya, kita lihat kepada data-data yang sudah dikumpulkan oleh para ulama yang hidup pada masa pada zaman tersebut. Ya. Maka orang yang hadisnya hasan biasa diberikan apa ya gelar ya itu gelarnya adalah sodur atau la ba'sa bihi atau hasanul hadis. Ini di mana kita akan melihatnya? Kita akan melihat di dalam kitab-kitab terjemah kitab-kitab ketiga kitab-kitab kamal terjemah tahdid kemudian Alam Nubala dan yang lainnya. Di situ setiap perawi itu dijelaskan sudah biasa. Di detail tentang data-data mengenai perawi tersebut. Pertama yang disebutkan adalah namanya siapa, nasabnya, ya, nasabnya siapa, sama dengan yang disebutkan. Kemudian dia dari daerah mana, Al-Kufi atau Al-Madani, Al-Makki, Al-Syami, Al-Misri dan lain-lain, semua disebutkan. Ya, atau dia berpindah-pindah, ya, Al-Makki, Al-Misri, Al-Syami, itu semuanya disebutkan. Ya. Kemudian setelah itu akan disebutkan guru-gurunya siapa. Nah, artinya orang ini meriwayatkan dari siapa. Gurunya pulang. Kemudian apa? Tidak cukup dengan menyebut gurunya, muridnya siapa? Karena semua data-data ini nanti akan menentukan di dalam kita menghukum hadis tersebut. Ya, sangat penting sekali untuk menelusuri kebenaran siapa orang ini dan lain sebagainya. Karena nanti akan ada kita temukan ada orang yang namanya sama, nama orang tuanya sama, kemudian lakonnya semua sama. Nah, bagaimana kita dapat membedakan bahwa yang dimaksud adalah orang ini? Nah, itu kita akan menelusuri pelaku melihat kepada gurunya, melihat kepada muridnya nanti. Nanti akan kita sebutkan semuanya. Kemudian setelah punya akuan ulama, apa kesaksian para ulama tentang orang ini? Ada yang mengatakan dia sikor, ada yang mengatakan dia pulang. Maka ini yang paling penting di sini. Itu apa? Apa ucapan para ulama, kesaksian para ulama tentang orang ini? Ya. Dan berdasarkan kepada kesaksian para ulama itu kita dapat menentukan bahwa orang ini hadisnya hasan, ya, atau hadisnya sahih. Wa mitharul hasan li dhatihi, ya, maka ucapan, ya, kesaksian mereka itu kalau ada hadis hasan itu mereka akan mengatakan ukulan sadud ulan la ba'sa bihi ulan hasanul hadis au jayyidul hadis. Baik, contoh dari mitharul hasan li dhatihi ma taqaddama fi sahih al-Bukhari. Hasan li dhatihi contohnya tadi seperti hadis laula nasyqa ala ummati namatu bi siwakil dalil salat. Wamithaluhu afar atau mithalun afar ma rawahu Abu Dawud qala haddatsana Ahmad ibn al-Fadl qala haddatsana Muhammad ibn Shu'aib ibn Shahur an Yahya ibn al-Harith an al-Qasim an Abi Umamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, ya, mana'a melarang, tidak memberi juga karena Allah, memberi juga karena Allah, maka faqad istakmala al-iman, maka orang ini sudah menyempurnakan keimanannya. Rijal isnad hadal hadis kulluhum thiqat, semua perawi hadis ini dari Abu Dawud, Muhammad bin Fadl, Muhammad bin Shu'aib, Syahr bin Al-Harith, semuanya thiqah kecuali siapa? Al-Qasim, yaitu Al-Qasim bin Abdul Rahman Asy-Syami. Dari mana kita dapat mengetahui Al-Qasim ini siapa? Sebab banyak nama Al-Qasim. Ya, dari riwayat-riwayat lain. Karena di dalam riwayat lain nanti akan disebutkan namanya Al-Qasim ini Abdul Rahman, ya. Atau dengan menelusuri, ya, di dalam tarojum, siapa sih Al-Qasim ini? Dari mana kita mengetahui? Kita lihat Yahya ibn Haris, gurunya siapa tadi? Di situ akan ada nama Al-Qasim nanti. Siapa nama Al-Qasim? Kan Al-Qasim ibn Abdul Rahman. Untuk mengecek, kita juga harus melihat kepada murid Abu Umamah. Siapa murid-muridnya? Ada enggak nama Al-Qasim? Tadi itu ada Al-Qasim bin Abdul Rahman. Nah, jika yang Al-Qasim bin Abdul Rahman ini muridnya sama dengan gurunya, ya, maka yang dimaksud adalah ini. Nah, maka di sini Al-Qasim bin Abdul Rahman, dia adalah seorang tabi'i. Kemudian dia orang yang adil. Lakin takallamu fi dhatihi wa ithqahi, tapi para ulama berbicara, artinya apa, mengkritiknya dari sudut bobot dan kemungkinannya. Walayyan riwayat, ya, sehingga sebagian mereka itu melemahkan riwayatnya. Wa minhum man atlaqa dha'fahu. Ada yang memang secara mutlak mengatakan dia dhaif. Kama anna minhum man wathaqahu. Tetapi ada sebagian ulama juga yang mengatakan dia ini orang yang thiqah. Nah, maka fal hadisu bihadha hasanun lidati. Karena yang mensyikohkan ini juga banyak, di antara siapa? Ibnu Ma'in, Ya'qub bin Sufyan, Tirmizi, ya. Wa mimman ba'athahu al-Ajali. Maka dari sini kita melihat bahwa hadis man abghadha lillahi wa man ahabba lillahi wa abghadha lillah yang diriwayatkan dari Jarir al-Qasim bin Abd al-Rahman adalah hadis yang hasan lidati. Baik. Hasan seperti sahih juga terbagi menjadi dua. Ya, ada hasan lidati dan hasan lighairihi. Al-hasan lidatihi yaitu ma taqaddama ta'rifu wal kalam anhu yang kita bicarakan tadi. Al-hasan lighairihi. Hasan lighairihi. Qala al-hafidh ibn shalah inda taqsimi al-hadis al-hasan ila qismaini. Ahaduhuma al-hadith alladhi la yakhruju rijalu isnadihi min masturin lam yutahaqqaq ahliyatuhu. غير أنه ليس مغفلا ولا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث. Isinya panjang untuk dijabarkan. ويكون مد الحديث قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة أو بما له من شاهد وهو في حديث آخر بنحوه ويخرج بذلك أن يكون شاذا أو منكرا. قال والكلام وكلام في عن الاسم يتنزل. Beliau mengatakan bahwa hadis yang hasan adalah al-hadis alladhi la yakhru rijalu isnadihi min masdur. Artinya apa? Hadis yang tidak kosong dari sanadnya itu dari orang yang siapa? Dari orang yang masdur. Masdur ini apa? Orang yang tidak diketahui identitasnya, ini tersembunyi sifat-sifatnya. Artinya apa? Kita belum tahu dia ini adil atau bodoh atau tidak. Jadi masih tersembunyi sifatnya. Tapi ketika kita mencari jarahnya, orang yang mengkritiknya juga enggak ada. Yang mengatakan dia boleh juga enggak ada, yang mengatakan dia kata juga enggak ada. Artinya maskul, ya, tidak diketahui keadaannya. Maka orang ini kalau dia meriwayatkan hadis, maka hadisnya dhaif, sederhana. Wayu annahu laysa mughaffal. Tapi orang ini artinya apa? Tidak dikenal juga sebagai orang yang mughaffal. Ya. Kalau dia tidak dikenal sebagai orang baik, tidak dikenal juga sebagai orang yang lalai, yang mughaffal. Wala katsirul khata', itu banyak salah fi ma yarwi. Ya, artinya bukan orang yang mughaffal, karena mughaffal ini artinya banyak tidak. Wala katsirul khata', itu tidak banyak salah. Baik jeda. Wala huwa muttahamun bil kadhib atau tidak terindikasi ataupun tidak tertuduh berdusta di dalam hadis. Ai lam yadhhar minhu ta'ammud bil kadhib fil hadis. Wala sabab akhar atau tidak ada sebab-sebab lain ya. Dari kami yang itu sebagai orang yang fasik. Wa yakunu matnul hadis qad 'urifa. Ya, dan matan hadis ini bukan matan hadis yang tidak dikenal, tapi matannya di ma'ruf. Ya. Artinya apa? Ma'ruf ini bukan hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Bi'ad ru'ya mithluhu au nahwuhu min wajhin akhar. Ya, itu diriwayatkan sama sepertinya dari jalur yang berbeda. Hatta tudida bimutlaba'an atau bimana'an. Kuatkan oleh apa? Mutaba'ah dan syahid. Wa huwa wuru bi hadithin akhar bin ahli. Wa yakhruju bidhalika yakuna syahda aw munkara. Kalau disimpulkan, kira-kira apa yang dimaksud dengan Imam Ibnu Shalah di sini tentang hadis hasan ini? Artinya jenis yang mana yang dijelaskan? Jenis hadis hasan yang mana yang dijelaskan? apa? Ini adalah sifat-sifat hadis dhaif yang sederhana. Ya. Kemudian apa? Ketika diriwayatkan dari jalur yang berbeda, dari jalur lain, itu tidak. Artinya apa? Dia menjadi kuat. Nah, maka ini adalah hasan di lahir. Ya. Nah, maka kalau disimpulkan hadis hasan di lahir adalah, ya, kalau disederhanakan, ya, apa yang dijelaskan oleh Imam Musa tadi, hadis hasan dari ini nama wal hadis dhaif. Pertama, hadisnya itu adalah hadis yang dhaif. Nah, maka di sini ya Pak sangat penting sekali kita mengetahui tahrij ini. Kenapa? Karena sering kita melihat kita menjumpai satu hadis dan peneliti hadis dhaif. Tinggalkan. Kita bisa seperti itu. Kita tidak bisa menghukum hadis ini dhaif kecuali setelah kita telusuri jalur itu. Kalau kita semua jalurnya baik-baik, tidak ada yang baik, tapi kalau ternyata setelah kita telusuri ada yang menguatkannya, maka hadis yang baik ini memang asalnya baik, tapi naik derajatnya menjadi hasan di layar ini. Ya. Banyak hadis-hadis yang menjadi amalan di dalam yang sudah bertebaran di masyarakat, memang kalau secara secara terpisah kita akan banyaknya riwayat, banyak riwayat-riwayat lain itu menjadikan dia menjadi hasan di riwayat ini. Walaupun memang dia dikenal sebagai hadis yang baik. Ya. Maka hadis hasan di riwayat ini adalah hadis dhaif. Tetapi apa syaratnya? Ghairu syadid dhaif. Dengan syarat lemahnya ini tidak parah. Sakit sedikit saja, sakit perut, sakit kepala, okay, masih bisa ditolong. Tapi kalau sudah stroke, sudah secara turun maut, nah ini sudah nggak ada pertolongan lagi. Sebanyak apapun yang menolongnya, semuanya itu secara turun maut ya nggak bisa tolong menolong. Ya. Tapi kalau cuma orang sakit perutnya masih bisa. Jadi intinya bahwa hadis hasan itu adalah hadis yang dhaif, tetapi dhaifnya itu tidak parah. Kemudian idza qubida bi riwayatin ukhra, jika dikuatkan hadis yang dhaif sederhana ini dikuatkan dengan riwayat lain. Ya, riwayat lainnya ya, dengan oleh jalur yang lain. Ya, atau orang lain. Mu'tabarah. Yang muktabarah ini artinya bisa juga dijadikan sebagai penguat. Yang bisa dijadikan sebagai muktabi atau syahid ini adalah yang tentu tidak terlalu lemah. Ya, kalau sakaratul maut, orang sudah sakaratul maut, stroke, gimana penguatan yang lain? Ya, artinya yang masih muktabar, yang masih dapat dijadikan sebagai penguat. Seperti apa? Lemah, dua orang lemah ditambah lemah ya, jadi kuat. Ya. Mutabi' itu hadis dhaif pun bisa menjadi mutabi' yang mana nanti akan dapat mengangkat derajatnya. Au syahid fa yartaqi bidzalika ila usbatil hasan bi ghairihi. Intinya sekali lagi hadis hasan bi ghairihi adalah hadis yang dhaif, yang sederhana kemudian dikuatkan oleh jalur lain baik itu mutabi' atau syahid sehingga derajat terangkat menjadi hasan bi ghairihi. Maka ويشترط في الحسن لغيره بناء على كلام الحافظ ابن صلاح السابق ما يلي. Maka melihat kepada apa yang dipaparkan oleh Ibnu Shalah tadi, kita bisa menarik kesimpulan tentang syarat hadis hasan lighairi. Pertama adalah an yakuna al hadis ghaira shadid al ba'd. Itu yang dikatakan laisa muwaffalan wa la kathira khabar. Ini bahwa hadis ini tidak boleh hadis yang syadid dhaif, yang sangat lemah. Kemudian yang kedua, alla yakuna sabab dhafi al-karim al-tuhmati. Kemudian lemahnya ini, kalaupun kita katakan bahwa perawinya lemah, tapi lemahnya ini jangan disebabkan oleh berdusta atau terbukti berdusta. Sekali lagi yang dimaksud dengan terbukti dan terbukti di sini, kalau yang terbukti itu memang dia sudah terbukti berdusta pada hadis tersebut. hadis Rasulullah jadi berdusta bukan hanya dia memalsukan hadis, tetapi dia juga berdusta di dalam sanad. Dia mengatakan dia sami'tu syaikhuna, padahal dia tidak pernah mendengar. Ya, maka ini sudah terbukti sebagai orang yang berdusta. Kalau yang tertuduh, artinya apa? Dia belum terbukti berdusta dalam hadis Rasulullah, ya, tetapi dia berdusta pada yang komunikasi dengan sesama manusia, sehingga ini menjadikan dia jangan-jangan dia berbohong juga dalam hadis Rasulullah. Jadi dia jadi tersangka, ya, jadi tersangka karena seringnya berbohong pada hadis yaumiyah, pada daily conversationnya, ya, daily communicationnya, itu menjadikan dia diragukan jangan-jangan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dia berdusta. Maka alla yakuna sabab dha'fi al-kadhib aw al-tuhmah bi aw al-fisq. Jadi sebabnya tidak boleh, sebab lemahnya ini tidak boleh karena dia berdusta atau dituduh berdusta atau disebabkan karena dia fasik. Fasik ini ya, ini berbuat dosa-dosa besar. Lain sebagainya. Nah, ini hadisnya apa? Jadi apa? Hadisnya dhaif jiddan, sudah dianggap sudah koma, bisa dikuatkan. Ai an yakuna rawihi ghairu maf'ulin bi hadhihi al-'adalah. Artinya apa? Dari sudut adalah itu enggak cacat. Karena kadhib tuhmah fis ini itu akan mencacatkan keadilan, ya, ketakwaan ataupun akhlak seseorang. Karena ta'na fiha yaj'al riwayat ar-rawi mawdu'atan aw mansukah. Karena kalau sudah cacat dari sudut adalahnya, ya, tercoreng dari sudut agama, ketakwaan, akhlaknya, nah ini akan menjatuhkan derajat hadisnya, ada yang sampai derajat mawdu' atau setidaknya matruk. Matruk ini sudah dhaif jiddan juga. Ya. Bal la budda an yakuna rawihi min ahli sidq wal amanah. Tapi yang dhaif ini ya, rawinya harus amanah, yaitu apa? Adil. Yang kedua, itu yang dimaksudkan wala huwa mujahab kadibi fi hadisihi. Ya, ayat wala sabab akhar mufassir. Yang ketiga, alla yakuna rawi mughaffalan wala kathir al-khata'i. Oke, dari sudut adalah dia sama-sama. Ya. Dari sudut dhahir dia juga dhaif, tetapi jangan sampai sebab dhaifnya ini karena dia mughaffal. Ya, terlalu banyak lalai, karena terlalu banyak lalai itu juga akan menjadikan dia tidak bobit di dalam apa yang dia riwayatkan. Ya, gimana kita mau percaya dia ini apa? Apa yang dia sampaikan itu benar sementara dia banyak lalai. Ya. Wala katsiral khata' fi riwayatihi, atau sangat banyak sekali kesalahannya di dalam menyampaikan riwayat. Maka hadis orang yang mughaffal dan katsirul khata' ini adalah hadis yang syadidul dhaif. Keempat, an yakunal matnu ma'rufan. Ya, jadi matannya harus ma'ruf. Ma'ruf itu adalah lawan dari mungkar. Ya. Lawan dari syar, ya. Kalau syar, ya, lawannya mungkar, lawannya ma'ruf. Kedua-duanya rajih, ya, ma'ruf dan mahfuz ini yang rajih. Maka kemudian matanya juga bukan syar. Karena kalau syar dan mungkar, dia nggak akan bisa dikuatkan lagi. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang menentangnya. Ya, dikuatkan oleh satu orang, tetapi orang yang menentangnya lebih banyak dan lebih kuat, ya nggak akan bisa juga. Jadi syar ini tidak akan dapat naik derajatnya menjadi hasan di ya, dia akan selamanya baik. Au yu'tadabu bi mutabi'in mu'tabirin au syahid an yu'tadabu an yu'tadabu. Jadi tulang orang berkuat itu seperti pokoknya kuat. Maka yang terlalu dari itu jadi kuatkan oleh apa? Mutabi'. Ada yang mengiringin, ada yang menyertainya. Au syahid. Ada yang menjadi syahid, saksi. Ya. Maka ini hadis Hasan. Ya, syarat-syarat dari hadis Hasan di wairi. Ya. Intinya kalau disederhanakan lagi, ya, disederhanakan lagi, ya, bahwa syarat-syarat hadis, ya, hadis apa, hadis Hasan di tadi, pertama disebut syarat ada datu rawi, ada syudus, ada pula illah. Nah, masalahnya pada datu rawi, ya, datu rawinya itu apa? Bukan khafif saja, kalau khafif dia hasan bidatin, tapi sudah sayyid, sudah dikatakan hafalannya ya, bukan hanya kurang, kalau khafif itu ya masih agak ringan dibanding dengan yang sebelumnya. Kalau ini sudah qalilul khawf, di atas qalilul khawf itu katsirul khawf, artinya paling rendah lagi. Dia momennya itu sedikit. Hanya saja tambahannya berarti ada tambahan satu di situ. Itu apa? Ujung alif. Ya, ada penguat. Ya, mungkin kalau di indah mungkin itu lebih sederhana lagi, ya, Pak. Syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya. Pertama, ada solo syarat anda, ada datu rawi anda, kemudian ada syudud, ada illah, kemudian ini datu rawi ini yang tidak ada, ya, atau dia kurang, ya, kemudian ada tambahan satu yaitu apa? Adanya temuan ujung awid, ya, mencapai itu syarusha. Hanya saja dokro itu yang tidak ada. Qala al-'allamah al-munawwi fi al-yawaqit wa al-durar, thumma al-da'if li al-istighrabi aw kadhibi fala yu'athiru fihi mutaba'atan wa la mu'afaqah. Tetapi kalau rawinya ini dia dikatakan dhaif sebab dia fasik, ya, maka mau di derajatnya enggak akan naik. Bagaimana dengan hadisnya? Walaupun hadisnya sahih, tapi kita tidak menggunakan riwayat orang yang kita akan menggunakan riwayatnya orang yang sahih tadi. An yakuna rawihi amat. Fala yu'athiru fihi mutaba'atun wa la mu'afaqah. Maka tidak ada kesan, tidak ada efek dari apa? Dari adanya mutaba'ah atau mu'afaqah. Idza kana al-akhar dengan cara idza kana al-akhar misluhu, ya, jika yang mutabi'nya ini sederajat apa kadza sudah apa sama dengan sakaratul maut ya, atau koma dia enggak bisa. Wa taqa'udu hadzal jabir. Nah, di quwwatul dhaif. Karena apa? Karena lemahnya ini kuat di sini maksudnya apa? Syadid. Di quwwatul dhaif bukan kuatnya lemah. Ini apa? Syadidul dhaif. Ya, karena lemahnya ini sangat. Ya. Kemudian apa? Hadis yang mau diangkat ini sangat lemah. Kemudian yang mengangkatnya juga sangat lemah. Wa taqa'udu hadzal jabir yang menyempurnakan ini sangat lemah juga. Naam. Yartaqi bi majmu'i turuqihi an kaunihi munkaran aw la aslalahu. Artinya apa? Oke. Ada orang yang kathirul khata. Satu kathirul khata ini hadisnya berbeda. Dikuatkan oleh orang yang kathirul khata juga. Dikuatkan oleh orang yang kathirul khata juga. maka ini setidaknya akan mengangkat dia, mengeluarkan dia dari hadis yang dhaif jiddan menjadi dhaif sederhana. Nah, makanya banyak kita temukan di dalam riwayat-riwayat hadis dan lain sebagainya, katanya hadis yang boleh diamalkan adalah hadis dhaif, tetapi dengan syarat tidak dhaif jiddan. Tapi kok banyak kita temukan di dalam akhlak dan sesuatu yang Ahmad, kok banyak hadis-hadis dhaif jiddan? Kok ditulis mereka? Padahal mereka menulisnya itu untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan pajangan saja. Nah, maka di sini kita mungkin di antara penafsirannya adalah bahwa hadis ini memang hadis dhaif jiddan, tetapi ada yang menguatkannya walaupun itu adalah hadis dhaif jiddan. Sehingga apa? Menguatkannya menjadi hadis dhaif saja. Nah, kalau hadis dhaif itu para ulama sepakat boleh mengamalkannya di dalam qadarul ahmad selama itu tidak berkaitan dengan hukum dan akidah, kemudian tolak nikah dan lain sebagainya. Kecuali ada beberapa hadis ya, kecuali ya, para ulama menjadikan sebagai sandaran hukum. Ya apa? Hadis dhaif terkadang ada juga yang wajib diamalkan. Ya, jadi tidak ini yang harus kita ketahui bahwa hadis dhaif itu dia darajat. Ada hadis yang wajib, hadis dhaif tapi wajib kita amalkan. Hadis yang apa? Hadis yang diterima oleh para ulama. Jadi selalu di dalam jami'nya itu selalu menjelaskan ada hadis dhaif. Hadis ini dhaif. Wa alaihi al-amalu inda aktsaril ulama. Wa alaihi al-amalu aktsar. Siapa hadis ini diamalkan oleh banyak ulama. Ya, maka yang hadis seperti ini kita wajib terima. Kenapa? Bagaimana mungkin kita menolak hadis ini sementara oleh orang yang membawa agama kepada kita itu menerimanya? Kok mereka yang lebih hati-hati daripada kita itu mereka menerima, kok kita merasa lebih hati-hati gak? Yang menerima ya. Ya. Maka selalu beliau mengatakan hadal hadis dhaifun fa alaihi al-amalu 'inda ahli al-'ilmi. Tetapi apa ahli al-'ilmi mengamalkannya? Banyak nanti kita akan sebutkan di sini semua sifat hadis dhaif yang bahkan di dalam hukum itu diamalkan. Wathuhu ma'hu al-hilu ma'in tatuhu, tentang kesucian air laut dan apa hewan ataupun ikan yang mati itu punya halal. Dari mana sandaran hukumnya? Ini adalah hadis satu-satunya. Itu apa? Wathuhu ma'hu al-hilu ma'in tatuhu. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Baiknya disebabkan apa? Dhaif. Ya kalau tidak ada hadis ini ya kita tidak akan tahu hukum. Nah, maka ada memang ada pengecualian ya. Dari hadis-hadis dhaif yang tidak diamalkan di dalam hukum. Karena apa? Karena untuk mengetahui hadis sahih itu bukan hanya dari sanad saja. Pertama, penerimaan para ulama. Ijma, ittifaq ulama menerima hadis ini itu sudah indikasi bahwa hadis itu sahih. So, apa? Kesepakatan mereka ini sudah diberikan kekuatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? La yajma'ullah ummati 'ala dhalal. Inna umat ila tajtami'u 'ala dhalal. Artinya ketika sepakat, enggak mungkin semua umat ini sepakat di dalam sesuatu yang salah, yang sesat seperti yang. Maka nanti akan kita bicarakan dalam pembahasan hadis dhaif, artinya bagaimana para ulama memandang hadis ini dan apa saja cara indikasi-indikasi yang dapat, yang dengannya kita dapat mengetahui bahwa hadis tersebut hadis yang sahih. Sebab terserang yang menjadi fitnah di kalangan umat pada saat ini adalah hadis dhaif. Tiap hadis dhaif berarti sudah tidak boleh diamalkan sama sekali. Tidak. Nah, para ulama pun menulis ini yang menulis hadis dhaif. Dia juga menulis Adabul Mufrad. Di situ hadis-hadis dhaif banyak. Dan beliau menulis bukan hanya untuk menjadi pajangan, untuk menjadi ini, untuk diamalkan. Oleh sebab itu beliau menulisnya apa? Adab-adab. Ada ketika dan lain sebagainya. Ya, banyak ada hadis dhaif. Imam Abu Dawud menulis kitab sunnah. Ya, banyak hadis dhaif. Imam Tirmizi banyak hadis dhaif. Dan mereka menulis itu untuk diamalkan. Ya, maka perlu kita pahami dengan benar manhaj para ulama di dalam masalah ini. Ya, kita tidak merasa lebih berhati-hati dari para ulama terdahulu, padahal agama ini sampai kepada kita melalui mereka. Dan kewaraan mereka, kesudahan mereka enggak bisa kita bandingkan dengan diri kita. Bahkan mungkin satu helai rambut di kakinya itu kita enggak bisa sederajat dengan itu. Baik. Kemudian selanjutnya adalah apa saja? Kamu kita katakan tadi bahwa ada hadis dhaif yang boleh diangkat derajatnya menjadi hasan dhaif. Apa saja jenis dhaif yang boleh disempurnakan dan boleh dikuatkan? Pertama, dhaif rawi. Lemahnya hafalan rawi, hadisnya dhaif, tapi ini masih dhaif sederhana. Al-ikhtilat. Ikhtilat ini biasanya terjadi ketika orang sudah lanjut usia, di mana hafalannya sudah, ketingkatan itu sudah lemah, ya, tapi belum sampai pikun, maksudnya masih sudah nggak stabil lagi sudah. Ya. Awsatr, satr ini artinya apa? Dia tidak dikenal, maksud keadaannya itu tidak diketahui. Awil ibham atau mubham, artinya apa? Di dalam riwayat itu dia hanya disebutkan apa? Anrojuli, dari seorang lelaki. Animroati, dari seorang perempuan. Siapa perempuan ini? Siapa lelaki ini? Tidak diketahui. Subhan. Maka hadis ini juga dhaif. Tapi ketika diriwayatkan dari jalur yang lain, maka boleh diangkat. Awil irsal, hadisnya mursal. Ya, atau mursal di sini bisa dimaknai juga insyukoh, terputus. Ya, terputus karena seringkali para ulama mengatakan arsadahu fulan, bukan hanya mursal dalam definisi silah itu, tapi di sini yang maksud adalah mursal dhaif, bermakna juga munqati', terputus sanadnya. Ini juga termasuk hadis dhaif, tetapi masih bisa dipakai dalis. Ya, dhaif karena salah satu perawi itu dalis. Dalis ini menyamarkan hakikat daripada riwayat. Fa idza kana al-hadis dhaifan bi ahadi hadhihi al-asbab, maka itulah pentingnya kita mengetahui apa jenis-jenis sebab-sebab hadis dhaif itu apa. Yang pertama kita sebutkan kemarin ada dua sebab utama. Yang pertama adalah terputus sanad, kemudian ta'an fi rawi. Ya, terputus sanad ini ada dua, ada yang zahir, ada yang khafi. Maka terputus sanad yang zahir itu ada empat jenis hadis. Yang pertama adalah terputus di awal, alaq, terputus di akhir mursal, terputus di tengah, satu, dua, turut-turut. Nah, ini masuk di dalam hadis dhaif sederhana yang bisa diangkat statusnya menjadi hasan dhaif. Atau iqtita' yang khafi. Ya, iqtita' yang khafi yaitu apa? Mursal tadlis, hadis mudallas, dan mursal khafi. Ini juga masih bisa diangkat. Atau disebabkan karena istilah, karena hafalan perawinya itu sudah enggak, ingatannya sudah lemah, atau hafalannya sudah tidak kuat lagi. Maka apabila ada hadis-hadis dhaif yang disebabkan oleh sebab-sebab yang kita sebutkan tadi, fa innahu yanjabir, maka kelemahannya ini dapat disempurnakan, dikuatkan dengan apa? Bimbuhihi min tariqin akhar atau min tariqin ukhra. Nah, tariq ini yu'annas wa yudhakkar. Bisa yu'annas, bisa yudhakkar. Sama seperti sabil. Sabilu yu'annas wa yudhakkar. Hadihi sabili atau hadha sabili. Wa kana al-jabir min aqwa, dengan syarat bahwa al-jabir yaitu apa? Yang menguatkan, yang menyempurnakan ini aqwa min lebih kuat sehingga bisa mengangkat, ya, atau mislahu, atau setidaknya sederajat, ya, sehingga mereka bisa tarik menarik. Nah, tapi kalau lebih lemah dia akan menarik, ya, akan menjatuhkan orang. Maka ini sebab-sebab hadis dhaif yang masih bisa diangkat statusnya menjadi hasan di kita haruskan sedikit dari pembahasan tentang hadis hasan. Ya. Contohnya sekarang, masuk dalam contoh. Nah, maka ilmu mustalahul hadis ini tidak bisa dari nanti pembahasan tahrif, praktik apa tatbik amali dari ilmu mustalah ini adalah tahrif dari asal-asal ini. Kalau nanti kalau sekolahnya sudah sudah betul-betul kita kuasai, kita akan masuk pada takhrij. Kita akan praktikkan semua apa yang sudah kita mital hasan li ghairihi. Contoh hasan li ghairihi disebabkan karena bisa babi su'il hifdh. Ma rawahu Tirmidzi wa hassanahu min thariqi Syu'bah an 'Asim ibn 'Ubaydillah an 'Abdillah ibn 'Amir ibn Rabi'ah an abihi radhiyallahu anhu Rabi'ah anna imra'atan min bani Fazaraka tazawwajat 'ala na'layn. Wa seorang perempuan dari Bani Fazarah itu menikah dengan alan alaini, ya, dengan mahar dua sendal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arditi min nafsiki wa maliki min alain? Apakah kamu ridha memberikan dirimu dan harta dengan apa? Dengan mahar dua sendal. Qala na'am. Fa ajhazahu. Qala tanya sudah terlalu besar kepada orang tersebut sehingga ya, terserah dia tidak melihat kepada pemberian dari orang yang dia cintai. Baik, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, kenapa? Karena di sini ada Asim bin Ubaydillah. Asim bin Ubaydillah. Tapi Imam Tirmidzi mengatakan wa fil babi an Umar. Tapi hadis ini tadi diriwayatkan sahabatnya siapa? Rabi'ah. Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi. Nanti ayahnya adalah Amir bin Rabi'ah. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini, hadis bab masalah ini juga diriwayatkan dari Umar, Abu Hurairah, kemudian Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Anas, Malik, Jabir, Abdullah, Abi Hadrah, Hasan. Artinya apa? Banyak syahid. Ya, banyak syahid. Sehingga walaupun hadis ini dhaif dari sumber ini, dari jalur ini, tapi dia banyak syahid sehingga derajatnya naik menjadi hasan li ghairihi. Fa fi hadzal mithal najid ahad ar-ruwat wa huwa 'Asim bin Ubaydillah dhaif. Apa sebab dia dhaif? Yang buruk. Walakin hassana lahu Tirmidzi hadzal hadis li ghairihi. Tetapi Imam Tirmidzi menjadikan hadisnya sebagai hadis yang hasan. Kenapa? Karena riwayat ini ya datang dari jalur yang lain. Ya, banyak jalur lain yang menguatkan riwayat ini. Ini contoh hadis dhaif yang disebabkan karena buruknya amalan dapat diangkat di statusnya dan yang jadi hasan juga ini ketika ada yang mutabi atau syahidnya. Misalun akhar ad-da'if disebab ikhtilaf wa yartati bis syawahid. Ikhtilaf disebabkan karena ikhtilaf perawinya. Ma rawahu Ahmad bin Tariq Hammad bin Salamah an Atha' bin Sa'id radhiyallahu anhuma anna rajulan qala Allahumma ighfir li wa li Muhammadin wahdana. Ya Allah, ampunkanlah aku dan Muhammad saja. Ya Allah, jangan ampunkan, jangan ampuni yang lain. Ini kisahnya sebab urutnya seperti ini. Ada dulu sebelum awal-awal Islam di dalam salat pernah boleh berbicara ya dengan sahabatnya. Allahu akbar. Masih bisa berbicara di awal syariat. Kemudian ada orang Arab ya, setelah kemudian ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala wa qul lil qanitin ya qanitin, maka itu adalah berita khusyuk. Artinya apa? Tidak boleh lagi berbicara dengan sesama makhluk, sesama manusia, kecuali dengan satu orang. Siapa? Boleh berbicara dengan satu orang. Satu dalam sholat kita mengatakan Assalamualaikum. Itu kan kita berbicara ya, tapi kalau kita Assalamualaikum ya Ibrahim, tidak matalah ya Isa, matalah. Tapi kalau Assalamualaikum ayyuhan Nabi, itu boleh ya. Kenapa? Li'annahu Habibullah. Maka setelah turun ayat ini, maka orang tidak lagi dibolehkan berbicara di dalam sholat. akhirnya ada orang Arab, orang Badui, orang kampung sudah lama nggak dengar apa, nggak turun kota, datang sholat bersama Rasulullah. Nah, kemudian di sampingnya ada seorang sahabat bersih. Kemudian orang mengatakan, ya rahmatullah. Tapi kok nggak ada jawaban? Ya, kenapa? Ya karena dalam sholat. Jadi orang mau memang disunahkan, ya disunahkan walaupun kita dalam sholat kemudian kita bersalat, alhamdulillah. Disunahkan, tetap kita disunahkan untuk alhamdulillah. Kemudian orang ini mendengar, ya rahmatullah. Tapi nggak ada jawaban. Kembali dia mengatakan, ya rahmatullah. Akhirnya para sahabat mau menyuruh dia diam, itu artinya apa? Protokol. Akhirnya orang ini, kenapa semua orang protokol memandang saya seperti ini? Katanya. Akhirnya apa? Ya rahmatullah. Sekali lagi dia mengatakan apa? Dia ingin menanti jawaban orang ini. Apa? Ya rahmatullah. Ternyata apa? Para sahabat ini suruh diam gini. Siapa yang meriwayatkan di mana mudanya sebelum ikhtilat disebutkan pulang-pulang. Siapa yang meriwayatkan? Nah, itu dari wafayanya, dari tahun lahirnya itu dilihat. Kalau ini orang yang dilihat. Ini apa? Dari kibroh amalah atau Ibn Sa'id ketika dia berada di sini, ketika dia datang di Baghdad itu dalam keadaan sudah apalagi kan wafat. Maka semua orang yang meriwayatkan di Baghdad itu semuanya lemah. Atau pada kedatangan kedua dia ke Baghdad itu semuanya lemah. Nah, di antara orang yang meriwayatkan setelah ikhtilat itu adalah Hamad bin Salamah, karena dia bertemu dengan Abu Bakar di akhir-akhir hidupnya. Ya. Nah, maka Muhammad bin Salamah inna marawahan hubah dari ikhtilat. Jadi Muhammad bin Salamah ini meriwayatkan dari Abu Bakar ini setelah kepalanya hubah. Nah, artinya apa? Hadisnya dhaif. Ya, oleh sebab itu nanti kita akan di dalam kesaksian para ulama akan mengatakan sikotun ikhtalatan di akhir. Ya, dia orangnya sikot, tetapi di akhir hayatnya apalanya sudah keluar. Ya, maka di awal hidupnya selama dia masih belum ikhtilat, hadisnya sahih. Ya, 100%. Maka hadis ini dhaif disebabkan karena Atha' ibn Sa'id. Bukan Atha' ibn Sa'id saja, karena orang yang meriwayatkan dari Atha' ibn Sa'id ini adalah Hammad ibn Salamah. Dia meriwayatkan segala itu istilah. Artinya di sini adalah dhaif dengan sanad. Illa anna walakinnal matna lahu syahidun sahih. Tetapi hadis ini dia mempunyai syahid yang sahihnya apa diriwayatkan dari jalur sahabat yang berbeda. Yaitu siapa? Abu Hurairah. Siapa yang meriwayatkannya? Rawahu Imam Ahmad bi musnadihi wa al-Bukhari bi sahihi. Dengan lafaz Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Tetapi maknanya sama dengan referensinya. Ini adalah hadis dhaif yang derajatnya yang disebabkan karena ikhtilaf kemudian terangkat derajatnya menjadi sahih ini karena yang contoh lain lagi contoh lain hadis yang dhaif bisa babi tadlis wa yartaqi bil mutaba'ati wa syawahid contoh lagi hadis yang dhaif karena tadlis tadi kita sebutkan beberapa contoh yaitu sayyidul hibri ikhtilaf kemudian tadlis dan lain sebagainya. Contoh tadlis hadis dhaif yang dikatakan disebabkan oleh tadlis. Ma'ahu Tirmizi wa hasanah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tetapi Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Qala haddatsana Ahmad bin Mani' wa la haddatsana Husayb. Husayb bin Bashir al-Kufi. Bukan Hashim ya. Husayb. An Yazid ibn Abi Ziyad. عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة حق ثابت واجب على المسلمين أن يغتسل يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله لح يمسك fa in lam yajid fal ma'u lahu thayyib tapi kalau tidak punya wangnya parfum dan lain sebagainya maka maka cukup mandinya tadi itu sudah menjadi pengharum baginya ya, karena tujuan dari mandi ini adalah supaya kita tidak berkeringat tidak bau lah ya. Sehingga datang sholat Jumat itu enggak ada orang yang terusik oleh bau keringat dan lain sebagainya. Di sini semua perawinya di sini sikoh. Semua perawi sikoh. Ahmad bin Umayyah, Husain bin Bashir, Yazid bin Abi Ziyad, Abu Rahman bin Fidailah, Abu Rahman bin Umayyah adalah sikoh. Hanya saja di sini ada seorang perawi yang sikoh, tapi dia mudallis. Ya, dia mudallis. Tadlis itu apa? Menyamarkan riwayat seperti yang kemarin hadis itu enggak dia dengar dari guru tersebut. Tapi dia meriwayatkan seakan-akan dia mendengar dari guru itu. Dia menyembunyikan, dia mengatakan an dari guru saya. Dia tidak mengatakan saya dengar dari guru. Kalau dia katakan saya dengar dari guru, sementara dia tidak mendengar, maka sudah dia termasuk kadzab. Ya. Maka Husayn ini dia sering menyembunyikan. Ya memang dia tidak berbohong. Suatu ulama mengatakan tadlis itu memang tidak mencoreng adalah seseorang karena dia tidak berbohong. Dia hanya menyembunyikan fakta saja, tidak menjelaskan. Qala Suyuti fi at-tadrib fa huwa shay'un mawsufun bil tadlis. Yang kadang dia mendengar hadis ini dari orang yang dari orang yang lemah. Orang yang lemah ini meriwayatkan dari orang yang sikoh. Karena dia ingin semua hadisnya diterima, hapus namanya, terus dia sebut nama orang yang di atasnya. Dan dengan orang yang di atas ini pun perawi ini pernah bertemu. Di syaratan dari situ aku pernah bertemu itu tidak sejaman. Kalau tidak pernah bertemu maka itu masuk di dalam mutawatir. Jadi penyamarannya itu di sini karena dia pernah bertemu. Jadi orang menyangka bahwa benar-benar dia mendengar dari orang tersebut. Padahal walaupun pernah bertemu, tapi khusus hadis ini dia tak dengar. Nah, maka Husain itu sering berbuat seperti itu. Ya, sehingga hukum orang hadis dari sini maksudnya apa? Ketika dia meriwayatkan dengan lafaz an, maka sudah hadisnya dhaif. Ya. Tapi kalau dia mengatakan hadatsan, hadisnya sahih. Kenapa? Karena dia memang menyatakan dia mendengar, berarti di sini dia tidak menyamar-nyamarkan. Ya. Nah, maka hadisnya adalah hadisnya dhaif. Tetapi apa? Lakin taba'ahu 'inda Tirmizi Abu Yahya Tsaimi. Dalam riwayat Tirmizi juga disebutkan bahwa selain Husain ada orang lain juga yang meriwayatkan dari Yazid bin Abi Ziyad. Siapa? Abu Yahya Tsaimi. Baik. Kemudian wa kana lil matni syawahidu min hadits Abi Sa'id Al-Khudri. Kita pahami bukan hanya mutabi tetapi ada syahid dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Imam Suyuti, Fakir mengatakan bahwa hadis ini juga memiliki syahid dari siapa? Dari Sauban, ya, Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam Amma hadis Abi Sa'id Bapak Tafrojuh Ahmad Musnadi. Fahadal hadithu bihadal isnad du'ifun. Maka hadis ini dengan sanad yang ada di hadapan kita yaitu melalui Husain ini adalah hadis yang apa sebabnya bisa berbit dan diisi Husain? Pertama, di sana dia mengatakan an Yazid bin Abi Ziyad. Dia tidak mengatakan hadatsan Yazid bin Abi Ziyad. Walaupun mungkin dia benar mendengar dari Yazid, tetapi karena dia sudah tertuduh sebagai orang yang mudalis, maka kita pukul rata. Ya, kita pukul, kita pukul rata. Artinya hadisnya kecuali nanti ada perincian-perincian. Kenapa? Sebabnya karena tadlis Husain bin Bashir. Wa qad'a bil anah. Dia meriwayatkan tadi dengan apa? Apa lafaz dia? Karena lafaz ini sangat penting sekali karena itu akan menentukan status hadis juga. Kalau dia mengatakan an dan dia sudah terkenal sebagai orang mudalis, maka hadisnya baik. Tapi kalau dia mudalis kemudian dia mengatakan haddatsana, nah berarti kekhawatiran kita dia menyamarkan itu enggak ada lagi. Kenapa? Karena dia menyatakan dalam riwayat ini dia mengatakan an Yazid ini Ziyad. Illa annahu, maka hadis yang baik. Illa annahu yartaqi ila darajatil hasan li'tidadihi bil mutaba'ah wa syawahid. Hanya saja derajatnya naik kepada derajat hasan dan hasan di lirihi. Kenapa? Li'tidadihi, karena tidak dikuatkan oleh mutaba'ah dan syawahid. Contoh di dalam gambar ini kita melihat bagaimana jalurnya. Jalur yang diambil di sini dari jalur Husain, Yazid bin Abi Ziyad, Abdurrahman bin Abi Layla, Anil Bara. Baik. Husain ini modalis, artinya apa? Hadisnya baik. Kemudian Abu Yahya At-Taimi, artinya apa? Bukan hanya Husain yang meriwayatkan dari Yazid bin Abi Ziyad. Artinya apa? Kelemahannya tadi, kekhawatiran kita di sini itu dapat ditenangkan oleh adanya riwayat Abu Yahya At-Taimi. Ya. Walaupun sebenarnya Abu Yahya At-Taimi ini juga baik, tetapi dia tidak sampai kepada baik tidak. Kemudian apa? Selain dari mutaba'at, dia ada syahid-syahid juga. Yang pertama dari siapa? Abu Sa'id Al-Khudri Sauban. Nah, jadi kekhawatiran kita tentang syahid ini, dia sudah menyamar-nyamarkan riwayat, ya, yang menjadikan riwayatnya lemah, itu adanya mutaba'ah dan syahid-syahid tadi. Ya. Maka hadis Husain yartaqi ila darajatil hasan li ghairihi min mutaba'ah. Ada pembahasan tambahan di sini. Qala al-Hafidz As-Suyuti fi at-Tadrib wa min al-alfaz al-musta'malati 'inda ahli al-hadits fi al-maqbul. Di antara lafaz-lafaz yang digunakan oleh ulama hadis di dalam untuk menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang makbul, di antara lafaz yang mereka gunakan adalah jayyid. Dan hadis jayyid, hadis jayyid. Atau qawiyun, al-qawi, as-salih, al-ma'ruf, al-mujawwad, as-sahih. Jadi semua nama-nama ini menunjukkan kepada bahwa hadis tersebut adalah hadis yang makbul. Makbul itu mari kita katakan. Thank you. amal jayyid fa bi kalamin sholat wa yadullu ala annahu yara taswiyata bainal jayyid wa sahih. Nah, jayyid ini konotasinya seperti apa? Ya, artinya dalalahnya itu seperti apa? Apakah sama dengan sahih atau sama seperti hasan? Nah, Imam Ibnu Shalah mengatakan bahwa sebagian ulama Imam Ibnu Shalah menunjukkan bahwa ibaratnya ucapannya itu menunjukkan bahwa jayyid dan sahih itu sama. Ya, jayyid dan sahih itu sama. Taswiyah juga ilal jayyid. Walidha qala al-Bulqini ba'da an naqala dhalika innal jawdata yu'abbaru biha 'anil shihha. Jadi kata jawdah jayyid ini sering digunakan untuk mengibaratkan hadis yang sahih. Wa bi jami' at-Tirmidzi yuqtibi hadha hadisun jayyidun hasan. Selanjutnya biasanya Tirmidzi mengatakan hadha hadisun hasanun sahihun sahihun. جيد حسن وكذا قال غيره لا مغايرة بين جيد وصحيح عنده إلا أن الجهد منهم لا يعني عن صحيح إلى جيد إلا لمدة هنا سجل pakar di dalam ilmu ini itu mereka tidak akan menggunakan ibarat jahit sebagai pengganti dari sahih kecuali ada pertimbangan khusus, ya, kecuali ada nuktah di situ, ada makna-makna tertentu yang mereka ingin isyaratkan. Artinya apa? Ada pembedaan walaupun pembedaan itu sangat tipis. Akan yartaqi al-hadis 'indahu 'anil hasan li dzati. Seperti apa? Jadi seakan-akan di sini ada di atas hasan li dzati adalah di bawah sahih. Kenapa? Kaan yartaqil hasan indahu al-hadithu indahu anil hasan lidhatihi wa yataraddadu fi bulughihi as-sahih. Tapi apa? Masih belum dipastikan apakah sampai pada derajat sahih atau tidak. Nah, fal wasfu bihi anzalu rutbatan minal wasfi bis-sahih. Nah, maka ketika menggunakan lafaz jayyid ini seakan-akan di bawah daripada derajat sahih. Wa kadzalika al-qawi. Tapi intinya bahwa jahil ini sudah menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang makbul. Makbul itu artinya apa? Wajib diamalkan. Wa amma salihu fa innahu syamilun lis-sahih wal hasan. Kenapa dikatakan saleh? Ya, ini mencakup hasan dan sahih dan hasan. Kenapa? Li salahiyatihi ma lil-ihtijaj. Karena kedua-duanya saleh. Artinya apa? Layak dapat digunakan untuk sebagai hujjah. Wa yusta'malu aidan fi dha'ifin yasbahu lil-i'tibar. Tapi terkadang soleh ini digunakan juga untuk hadis dhaif tetapi yang bisa dijadikan sebagai i'tibar. I'tibar itu apa? Muntabaan dan syawahid. Artinya apa? Hadis dhaif itu ada yang bisa dijadikan sebagai muntabid dan syahid. Yaitu apa? Yang baik sederhana. Baik, wa ammal ma'ruf fa huwa muqabil al-munkar wal mahfuz muqabil syad. Ya, al-ma'ruf muqabil al-munkar. Tadi terbalik. Al-ma'ruf itu adalah lawan dari al-munkar. Ya, munkar itu kita katakan di awal bahwa hadis yang diriwayatkan oleh orang dhaif. Kemudian hadisnya ini bertentangan dengan riwayat orang yang sikoh. Artinya beritanya bertentangan dengan orang yang lebih sikoh. Nah, maka hadis orang itu dinamakan munkar. Hadis orang yang sifat itu dinamakan ma'ruf. Kemudian syar, orang yang sipo terpercaya tetapi hadisnya bertentangan dengan hadis orang yang lebih terpercaya. Maka hadis orang yang pertama ini dinamakan syar, ya, dan yang lebih terpercaya, lebih sipo dinamakan mahfuz, yakni yang rajih. المجود والثابت يشملان أيضا الصحيح ومن ألفاظهم أيضا المشبه وهو يطلق على الحسن أو ما يقاربه. حديث المشبه يشبه حديثه ويطلق على الحسن وما يقاربه فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح. Bawah derajat dari hasan. hasan, artinya apa? Naik derajatnya dari dhaif, tetapi ia taraddad. Apakah sampai kepada hasan atau tidak, sama seperti jayid tadi naik derajatnya tapi tidak sampai kepada hasan. Ya, tetapi itu digunakan untuk hadis yang baik. Kemudian yang terakhir, hukmul amal bil hasan, yaitu hadis bil hasan. Apa hukum mengamalkan hadis hasan? Al hadisul hasan min nau'ain. Kedua hadis, kedua jenis hasan, hadis hasan, baik untuk hasan lidati atau hasan li ghairihi, yusyariku sahiha fil ihtijaj. Itu sama seperti hadis sahih di dalam pengamalannya sebagai hujjah. Ya. Wal amal bihi 'inda ahli ilmi min al-fuqaha. Hadis hasan itu diamalkan sebagai hujjah, ya, sebagai hujjah oleh para fuqaha dan para ahli, walaupun hadis hasan ini di bawah derajat hadis hadis sahih, tetapi di dalam hukum pengamalannya sama, tidak ada beda. Ya, artinya apa? Ada hadis dhaif yang wajib diamalkan, itu apa? Hadis dhaif yang sudah naik derajatnya menjadi hasan ya baik. Oleh sebab itu akan sangat berbahaya sekali apabila kita hanya menghukum kepada satu hadis secara terpisah. Tentukan statusnya dhaif. Jangan dulu, periksa dulu jalur-jalur yang lain. Periksa dulu syahidnya. Kalau sudah dipastikan mungkin baru kita katakan dhaif. Ya. Oleh sebab itu banyak kita temukan di dalam kitab-kitab fikih. Kok banyak? Kok ini hadisnya dhaif? Walaupun memang ada yang benar-benar dhaif dan ada yang memang dhaif, tetapi derajatnya naik ya. Hadis hasan. Menjadi dua hak sahih di dari ini memang memenuhi syarat yang lima, dia sendiri pun diperbaiki, ya, yaitu asalnya adalah hadis hasan di tadi yang kemudian naik terhadap menjadi hasan dia hadis hasan adalah sama syaratnya seperti hadis sahih, bedanya hanya pada adalah dhaif sahih itu sempurna, sementara hadis sahih itu hasan itu tidak kurang sedikit. Ya, terpenuhi menjadi dua juga, hasan lidati wa hasanun li ghairihi. Hasan lidati yaitu yang memenuhi syarat hadis hasan tadi. Hasan li ghairihi ini adalah asalnya adalah hadis dhaif, tapi dhaifnya yang sederhana, ya. Kemudian dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain sehingga maka tadi hasan li ghairihi. Intinya bahwa hadis makbul itu terbagi menjadi dua, as-sahih wal hasan. Ya, kemudian as-sahih terbagi menjadi dua, as-sahih bidarai, as-sahih bidarai, hasan juga demikian. Jadi makbul itu secara rinci terbagi menjadi empat. Allah wa man asal sunnahu wa lam yashad min alha min alha min alha min alha min alha min alha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.